بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Azim. Kita memasuki surat An-Nazi'at, surat kedua dari juz amma, yaitu firman Allah wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Surat ini Makkiyah, turun sebelum hijrah. Di dalam surat, di awal, dari awal, Allah bersumpah dengan para malaikatnya. Karena yang dimaksud dalam ayat adalah para malaikat. Nanti kita masuk detailnya masing-masing. An-nazi'ati gharqa, an-nashitati nashta, as-sabihati sabha, as-sabiqati sabqa, al-mudabbirati amra. Semua ini para malaikat dengan tugasnya masing-masing alaihimussalam. Allah bersumpah dengan mereka, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Adapun kita manusia diharamkan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Ta'ala. Allah bersumpah dengan para malaikat ini dengan tugas mereka atau amalan mereka yang menunjukkan sangat taatnya, sangat patuhnya para malaikat ini terhadap perintah Allah. Begitu bersegeranya mereka dalam menjalankan perintah Rabb-nya. Baik. Di dalam ayat, kalau ada sumpah dalam bahasa Arab qasam, berarti di situ ada harful qasam, ada huruf yang menunjukkan itu sumpah, dan di sini waw. Wan-nazi'ati gharqa, waw ini wawul qasam, waw sumpah. Dan huruf qasam, waw, ta, dan ba. Wallahi, atau tallahi, atau billahi. Berarti di sana pula ada muksam bihi yang disumpahi, dan di sini para malaikat ini tadi wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Yang kedua atau yang ketiga afwan, ada muksam alaih yang karenanya sumpah itu disebutkan. Karena apa? Ini kalau dalam bahasa kita, misalnya ketika kita katakan wallahi la af'alu, demi Allah aku tidak melakukan. Wallahi, waw itu harful qasam, huruf qasamnya. Allah itu muksam bihi, itu yang disumpahi, kita sebut nama Allah. La af'alu, aku tidak melakukan, itu yang muksam alaih, yang karenanya sumpah didatangkan untuk mempertegas bahwa aku tidak melakukan. Nah, di sini muksam alaih apa yang karenanya sumpah ini didatangkan? Ada yang menafsirkan yang karenanya disumpah ini didatangkan adalah kiamat atau al-ba'ats, jazaa, hari kebangkitan, bahwa itu semua hak benar adanya pasti terjadi. Dalilnya adalah penyebutan kejadian demi kejadian di hari kiamat. Karena Allah katakan setelah fal mudabbirati amra, ini masih sumpah, yauma tarjufur rajifah, di hari goncang semua dunia alam ini, tadba'uhar radifah, qulubu yawma idhi wajifah, ini semua kejadian hari kiamat. Dan itu yang karenanya Allah datangkan sumpah, bahwa karena ini diingkari oleh musyrikin, oleh kufar, maka perlu ditegaskan kebenarannya, kejadiannya dengan sumpah. Satu. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan yang muksam alaih, yang karenanya sumpah didatangkan dalam ayat ini, adalah sama dengan muksam bihi, dengan yang disumpahi. Berarti, ya para malaikat itu sendiri. Artinya, mempertegas iman kepada para malaikat yang merupakan salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Memperkuat atau mempertegas iman kepada para malaikat. Karena penyebutan para malaikat ini dalam ayat mengandung balasan yang itu dilakukan oleh para malaikat Allah, baik saat Bani Adam mati atau sebelum kematiannya dan setelah kematiannya, hukuman terhadap apa yang dia lakukan selama hidup atau balasan yang dia lakukan selama hidup, bagaimana dia menghadapi kematiannya, bagaimana dia menjalani kematian itu, dan apa pula yang dia dapati setelah kematiannya. Dan itu dilakukan, tugas itu dilakukan sebaik mungkin oleh para malaikat Allah. Taib, itu terkait sumpah dan yang disumpahi. Baik, di dalam ayat kita masuk rinciannya, wan naziati gharqa. An naziati gharqa Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair rahimahumullah dan yang lain masih banyak menyebutkan bahwa mereka adalah para malaikat. An-Nazi'at adalah para malaikat. Kenapa disebut Nazi'at? Nazak itu mencabut dengan kuat, mentok. Disebut demikian karena itu yang mereka lakukan atau itu amalan mereka saat mencabut atau mengambil nyawa Bani Adam. An-Nazi'at ghorqa. Tinggal bedanya ada yang dicabut, diambil nyawanya itu dengan kuat, sallallahu alaihi wasallam, dengan keras. Ada yang diambil dengan halus, dengan mudah. Wan-nazi'ati gharqa, kata Ibnu Abbas, an-nazi'at ini terkait nyawa kufar, arwah orang-orang kafir dicabut dengan kuat, dengan keras, kemudian ditenggelamkan, dijerumuskan ke dalam neraka. Ghorqa, ghorqa itu tenggelam atau ditenggelamkan. Setelah dicabut, dan itu pun dengan keras, kemudian ditenggelamkan dalam jahanam. Ini penafsiran pertama, dan itu yang ma'ruf, itu yang banyak disebutkan a'immah tadi, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Masruq, Sa'id, termasuk Abu Saleh, Abu Dhuha, Suddi, banyak a'immah yang menafsirkan demikian. Sebagian dinukilkan itu dari Imam Qatadah Ibn Di'amah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta, beliau sebutkan itu nama-nama bintang, nujum, nama-nama bintang. Riwayat ketiga atau pendapat ketiga, wan-nazi'ati gharqa dinisbatkan kepada Imam Atha ibn Abi Rabah, bahwa yang dimaksud adalah pemanah dalam peperangan, dalam jihad. Nazi'at, ghorqa. Secara bahasa mungkin benar, karena tadi nazak itu menarik atau mencabut dengan kuat, mentok saat pemanah. Antum tahu panah, ketika busurnya dipegang, kemudian anak panah diletakkan di situ, dari pangkal anak panah menempel tali busur, kemudian ditarik sampai ujung dari anak panah ini, bagian besinya itu yang tajam, sampai mentok ke busurnya, nempel ke busurnya, sudah mentok berarti. Tinggal dilepas, tentu akan lebih kencang daripada kalau cuma ditarik separuh misalnya, atau 2/3. Tapi kalau ditarik mentok, tek, sampai ujungnya nempel di busur, ya sudah, ketika dilepas akan kencang sekali. Nah, itu yang kata Imam Atha, nazi'at ghorqa. Jadi sangat kuat tenggelam tarikan si pemanah tersebut. Tapi ini juga kata Ibnu Katsir, yang ma'ruf atau yang masyhur dari para a'immah banyak adalah yang pertama, bahwa nazi'ati ghorqa nashitati nashta, para malaikat alaihimussalatu wassalam. Wan nazi'ati ghorqa, wan nashitati nashta, yang membedakan an-nazi'at itu dengan keras, dan ini kepada kufar, wan-nashitati nashta ini kepada mukminin. nasyitati nasyta, yang mengambil nyawa mukminin dengan mudah, dengan gampang. Wasabihati sabaha, as-sabihati sabaha, ini juga para malaikat, seperti kata Ibn Mas'ud, diriwayatkan juga dari Ali, juga Mujahid dan Sa'id Ibn Jubair rahimahumullah. Wasabihati sabaha, kata Imam Mujahid, yang dimaksud ayat adalah kematian. Kata Qatadah seperti tadi, sama beliau anggap itu adalah nujum, nama para bintang-bintang di langit. Riwayat ketiga dari Imam Atha, as-sabihat sabha, adalah yang dimaksud kapal laut. Karena tasbah, dia berenang atau berjalan di atas air. Sabihat sabha. Fasabiqati sabqa, ini juga para malaikat, dilihatkan dari Ali, Mujahid, Hasan al-Basri. Sabiqati sabqa, sabiqat itu yang bersegera, sabak itu yang cepat, yang berlomba, makanya disebut musabaqah, karena mereka berlomba, berpacu, mana yang paling cepat. As-sabiqati sabaqah, para malaikat yang cepat, yang bersegera. Dalam hal apa? Kata Hasan al-Basri, disebut demikian karena cepatnya para malaikat itu dalam iman, bersegera, langsung. Mereka iman, mereka taat, meyakini apa yang datang dari Rabb mereka. Atau, tafsir yang kedua, tadi dari Qatadah semua ini, nujum, nama bintang-bintang. Tafsir yang ketiga dari Atha bin Abi Rabah, as-sabiqati sabqa adalah nama dari kuda. Fisabilillah. Yang dipakai dalam jihad, fisabilillah, karena mereka sabiqat. Cepat larinya dan kencang di medan perang. Fal mudabbirati amra, ini juga para malaikat tadi dari Ali, Mujahid dan yang lain. Al mudabbirat, yang mengatur. Kata Imam Hasan al-Basri, mengatur urusan dari langit ke bumi. Ya tentunya dengan perintah Rabb-nya. Yang diperintahkan ini, diperintah ngatur ini, ngatur itu. Maka mereka, para malaikat yang dinamakan mudabbirat amra. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan ini, kata Ibnu Mas'ud, memperkuat iman terhadap para malaikat, dan sekaligus ini zikra, peringatan dan tembih agar sadar Bani Adam tentang kematian mereka. Kata Ibn Mas'ud, ketika dicabut dan diambil nyawa mereka dari jasad mereka, dari bawah setiap rambut, dari kepala sampai ujung jari jemari kaki mereka, kalau itu kufar, kata Ibn Mas'ud, diambil itu kasafut yunza'u minas sufir rat atau sufil mablul, seperti safut. Safut itu besi yang bergigi, besi panjang, kemudian di pinggirnya, baik satu sisi atau mungkin dua sisinya, bergigi, semacam gergaji gitulah. Biasanya orang Arab menggunakan safut itu untuk bakar daging, jadi daging diletakkan di situ agar nggak mudah lepas dan dibakar di api. Alhamdulillah dia bergigi satu sisi atau dua sisinya, ini namanya safut. Ketika itu ditarik dari kain yang basah, antum bisa bayangkan, dia bergigi dan tajam giginya. Kemudian di besi itu diletakkan di kain atau handuk basah, kamu tarik bagaimana? Ya sulit, berat. Kalau dipaksa begini, kamu jebol semua itu kain, hancur. Artinya pendekatan untuk difahami, mudah difahami, kata Ibn Mas'ud, seperti itu nyawa kufar ketika ditarik dari jasadnya, berat dan menyakitkan mereka. Masyaallah al-afiyah. Demikian juga dinisbatkan makna ini kepada Ibnu Abbas dan juga Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashithati nashta para malaikat yang mereka itu mengambil nyawa mukminin, nasyithat, nashta, itu mempermudah pengambilan nyawa itu dari jasad si mukmin. Nasht itu semangat atau kekuatan, ketika itu diambil layaknya onta ketika itu diikat. Antum tahu onta, ma'ruf orang Arab kalau mengikat onta supaya enggak lari atau supaya enggak ini, ketika dia duduk kan tentunya kakinya dilipat begini. Nah, ketika kakinya dilipat ini nanti ada semacam gelang gitu, biasanya dari karet ban atau semisalnya, dimasukkan ke lipatan kakinya ini, dikunci, sehingga dia nggak bisa berdiri. Nah, ketika kuncian ini dilepas, dia akan berdiri lagi dengan semangat, dengan kuat, segar kembali. Seperti itulah ketika seorang mukmin diambil nyawa mereka. Kenapa demikian? Kata Ibn Abbas, mukmin semangat untuk keluar nyawa dia dari jasadnya. Tadi nasyat itu semangat. Nasyat itu gairah. Semangat dan bergairah. Kenapa demikian? Kata Ibn Abbas, ketika si mukmin melihat kematiannya atau mendekati kematiannya, ditampakkan kepadanya al-jannah, ditampakkan kepadanya apa yang Allah siapkan baginya dari kenikmatan-kenikmatan jannah, dari hurul ain, para bidadarinya. Melihat itu, maka semangat dia keluar dari jasadnya karena ingin segera mendapati semua itu. Makanya disebutkan an-nashitat nashta, yang tadi di dalam azab enggak mau keluar, ditarik dan dicabut dengan paksa, dengan kuat, ini kufar, nazi'ati gharqa. Ya karena dia tahu setelah kematian ini di depan dia azab. Anda syaitatina syaita mu'minin. Dia bergairah, semangat. Karena juga ditampakkan padanya setelah kematian dia adalah kenikmatan besar demi kenikmatan balasan yang Allah siapkan baginya karena iman dan ketaatan amal soleh dia selama hidup. Wannasyitat nashta. والناشطات نشطا والسابحات سبحا dan sabihat sabha di sebutkan dari Al-Kalbi, juga riwayat dari Ali, mereka ini para malaikat yang juga mengambil nyawa mukminin seperti perenang, sabihat sabah, itu renang, layaknya orang renang kan sesekali dia di dalam air, sesekali dia nongol, muncul di permukaan, nanti masuk lagi, nanti keluar lagi, terus begitu kan. Orang renang. Nah, seperti itu mereka membawa nyawa kaum mukminin. Dan itu pun mereka ambil dengan mudah, dengan lunak. Selunak mungkin, semudah mungkin, agar tidak menyakiti si mukmin. Atau Makna kedua, as-sabihati sabha, kata Mujahid. Para malaikat yang dengan cepat turun dari langit menjalankan misi mereka, perintah Allah. Makanya dalam bahasa Arab disebut sabih. Sabih adalah nama dari kuda pacu yang sangat cepat larinya. Disebut sabih, yasbah. Kuda kalau sudah terlatih dan kuda pacu yang kencang sekali larinya, cepat sekali, disebut sabih. Sabihati sabha, dengan makna ini, malaikat yang karena cepatnya turun dari langit, membawa atau menjalankan perintah Allah disebut sabihat. Sabha. Tadi kembali kepada awal pembahasan, makanya disumpahi oleh Allah. Allah bersumpah dengan mereka karena cepatnya mereka dalam menjalankan perintah-perintah Allah, keagungan para malaikat ini, kemuliaan para malaikat ini, betapa bersegeranya mereka dalam menjalankan perintah-perintah Rabb-nya dengan cepatnya. Nggak ada kalimat menunda atau nanti atau ini, langsung saat itu diperintah, saat itu pula langsung mereka kerjakan dan dengan cepat turun dari langit membawa perintah Allah. Yang ketiga tadi, dari kota ada bintang-bintang atau galaksi secara umum, termasuk matahari, bulan, itu sabihat menurut beliau. Karena Allah juga, dalil beliau, menyebutkan di dalam ayat, kullun fi falakin yasbah, yasbahun. Kullun fi falakin yasbahun. Ini kan fi'il. Yasbahun sabaha. Ini sekarang isim fa'ilnya. Fasabiha wassabihati sabha. Sabaha. Yasbahun. Makanya Qatadah menafsirkan as-sabihat, para malaikat, bintang-bintang atau galaksi yang ada di langit, bintang, bulan, matahari, semuanya. Ya walaupun tadi yang ma'ruf, seperti kata Ibnu Katsir, dari banyak a'imah, ini semua terkait malaikat. Nama dan tugas amalan mereka yang sangat mulia, ya, karena mereka yang disumpahi, karena keagungan mereka dan ketaatan mereka yang luar biasa, sangat cepat, sangat bersegera dalam menjalankan perintah-perintah Rabb-nya. Fasabiqati sabqa, kata Ali radhiyallahu an, tadi sudah dinukilkan, yang bersegera, sabiqat, cepat juga, berlomba dalam menjalankan perintah Rabb-nya dalam iman. Mereka sangat cepat dan bersegera. Makna yang kedua, cepat, sabiqat, kata Ali, karena mereka cepat dalam menunaikan wahyu, menyampaikan wahyu Allah kepada para nabinya atau rasul yang Allah kehendaki untuk disampaikan wahyu itu kepadanya. Cepat sehingga mendahului para syaitan pencuri pendengaran. Ma'ruf, para syaitan itu disebutkan di riwayat, mereka saling numpang satu di atas yang lain. Ini setan, di atasnya setan yang lain, di atasnya setan yang lain, setan terus sampai ke langit sana. Berusaha untuk mencuri pendengaran yang paling atas nanti, mencuri pendengaran dari langit, apa yang diucapkan, ada kalimat apa. Nanti yang paling atas nurunkan ke yang bawah, sampai nanti disampaikan ke dukunnya. Ya mungkin dia dapat satu kata, dua kata dari yang dia curi dari langit sana. Sehingga karenanya mungkin saja yang disampaikan dukun itu benar, karena itu berita langit. Bukan karena dia tahu yang gaib, bukan. Tapi karena dari pencurian pendengaran tadi. Satu, tapi itu pun dia bumbui dengan 1000 kedustaan. Makanya kata Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, dari anehnya manusia, dia percaya gampang sekali dikibuli dengan satu kebenaran dan melupakan 1000 kedustaannya. Sekali dia mungkin benar ramalan dia, atau ini bukan ramalan sebetulnya, dia dapat berita dari langit. Walhasil, sakti itu, benar itu, dia pernah bilang begini. 1000 kedustaan kesalahan dia yang lain terlupakan. Dan itu keanehan, kebodohan manusia. Kalau kulihat kembali tadi, syaitan ini tadi mencuri pendengaran. Sebelum mereka menyampaikan berita kedustaan itu kepada yang di bawahnya atau kepada dukunnya, para malaikat sudah mendahului mereka ke para nabi dan para rasul. Sabiqati sabqa. Cepat sekali dan kilat sekali dalam penyampaian wahyu. Dan memang namanya wahyu itu isyarah sari'ah. Isyarat, pemberian isyarat dengan cepat dan kilat. Ala kulli hal, itu makna dari as-sabiqat sabqa. Atau makna lain, as-sabiqati sabqa, ya, malaikat juga, atau afwan, yang dimaksud as-sabiqati sabqa kematian. Kematian yang mendahului Bani Adam. Mengejar Bani Adam. Bani Adam di mana kematiannya terus ngejar dia. Sabq, sabqa. Ini dia berlomba, berpacu dengan kematiannya Bani Adam. Sabiqat sabqa, ini riwayatkan ini dari Imam Mujahid. Atau yang ketiga, as-sabiqati sabqa, cepat sekali para malaikat itu mendahului Bani Adam dalam mencatat amal saleh yang mereka lakukan. Untuk mereka tulis atau mereka laporkan kepada Allah dalam keadaan Allah Maha Tahu. Dalam hadis disebutkan saat seseorang bangkit dari rukuk, mengucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Salah satu wirid atau doa yang dibaca bangkit dari rukuk. Saat dia membaca itu, kata Rasulullah SAW, aku mendapati para malaikat berlomba, beradu cepat, siapa di antara mereka yang bersegera mendapatkan itu dan mengangkatnya cepat ke langit. Ini keutamaan doa tersebut. dibaca saat i'tidal bagian dari ruku. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ala kulli hal, tadi as-sabihat atau as-sabiqat sabqa. Muqatil juga menafsirkan para malaikat yang bersegera dengan cepat membawa arwah mukminin ke jannah. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan para malaikat as-sabiqati sabqa adalah nyawa mukminin yang justru mendahului para malaikatnya, berusaha mendahului para malaikat yang mengambil nyawa mereka untuk keluar dari jasadnya saat dia melihat kebahagiaan, kenikmatan, karena sangat rindunya mereka kepada Rabbnya. Tadi seperti kata Ibn Abbas, ditampakkan padanya jannah, kenikmatan-kenikmatannya. Maka dia sendiri, si nyawa mukmin ini, ingin cepat keluar, seakan berlomba dengan malaikat. Malaikatnya mau ngambil nyawanya, nyawanya sendiri ingin cepat keluar karena melihat kenikmatan dan balasan yang Allah siapkan untuknya. Nas'alullah min fadli. Semakna dengan itu riwayat dari Imam Rabi' rahimahullahu ta'ala. Fal mudabbirati amra, ini tadi para malaikat yang mengatur urusan dengan perintah Rob mereka, dengan cepat menjalankan perintah-perintah tersebut yang Allah tentukan dari segala macam kejadian, perubahan dari yang Allah tentukan. Kata Ibn Abbas, al-mudabbirati amra, mereka yang ditugasi oleh Allah mengatur urusan di dunia ini seperti angin, hujan. Nah, mereka yang mengatur dengan izin dan perintah Rabbnya, mudabbirat amra. Kata Imam Abdurrahman Ibn Sabat, Jibril, Mikail, dan Malakul Maut, serta Israfil, Mikail ditugaskan mengatur hujan serta tanaman. Malakul Maut tugasnya mencabut mengambil nyawa dan dibantu oleh para malaikat lain. Dan Israfil mengatur turunnya perintah dari Allah fal mudabbirati amra, lalu Allah sebutkan yauma tarjufur rajifah, di hari yaumul qiyamah kata Ibnu Abbas ini terkait nafkhah, tiupan sangkakala. Sallallahu alaihi wasallam. Baik tiupan yang pertama, juga tiupan yang kedua. Begitu pula kata Mujahid, murid beliau, Hasan al-Basri, Qatadah, Dhahhak, dan banyak yang lain. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar rajifah. Ini dua tiupan. Sangkakala yang pertama mati semua makhluk, yang kedua hidup mereka setelah matinya. Yauma tarjufur rajifah, ini sama seperti yang Allah katakan di surat Muzammil, yauma tarjuful ardu wal jibal. Yauma tarjuf rajafa, sama dalam ayat ini, yauma tarjufur rajifa. Yang kedua, tadba'uhar radifa, ini sama dengan ayat 14 Al-Haqqah, وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ, bumi dan gunung-gunung yang ada padanya, دُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, dibenturkan, dihancurkan. الرَّادِفَةً. Di Musnad Imam Ahmad, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu menyebutkan ja'atir rajifah tatba'uha ar-radifah ja'al maut bima fi, datang kematian itu dengan segala yang bersamanya, yang mengikutinya. Faqala rajul, maka seseorang menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, ara'aita in ja'altu salati kullaha 'alaik. Qala idzan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratak. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau salatku semuanya, ini sholat doa, sholawat, aku jadikan semuanya untukmu. Maka Rasulullah jawab, kalau begitu Allah akan cukupi bagimu segala yang membuat risau dirimu, gelisah dari urusan duniamu maupun akhiratmu, akan Allah cukupi. Artinya keutamaan sholawat atau doa kepada Rasul, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid bahwa ar-rajifah dan yang mengikutinya, ar-radifah adalah yaumul qiyamah, atau lebih tepatnya tadi kata Ibn Abbas terkait tiupan dua sangkakala, dua tiupan sangkakala. Di Tirmidzi juga Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya, kana Rasulullah SAW idza dhahaba thuluthul lail gama faqal. Terkadang Rasulullah SAW kalau sepertiga malam terakhir beliau bangun, lalu beliau sampaikan, mengingatkan mereka, ya ayuhan nas, udhkurullah, wahai manusia semua, ingatlah kalian, zikirlah kalian kepada Allah, ja'atir rajifah tatba'uhar rajifah. Ingatlah kepada kematian, kepada kiamat. Ja'al maut bima fi. Saat itu akan datang kematian. Ditiupnya sangkakala. Asyahid ini tadi. Kembali ke awal tadi. Kalau tafsiran pertama. Bahwa ini muksam alaih. Ini yang disumpahi oleh Allah. Perkara ini yang karenanya Allah sampai bersumpah dengan para malaikatnya. Untuk ini. Untuk mereka manusia sadar dan ingat kematian, kiamat, ditiupnya sangkakala. Qulubu yauma idzin wajifah. Wajifah, ketakutan yang sangat, kata Ibn Abbas. Hati, qulub, qalb, kalbu Bani Adam di hari itu sangat ketakutan, dalam keadaan sangat takut. Qulubu yawma idzin wajifah. Absaruha khashi'ah. Mata mereka, mata orang-orangnya yang memiliki mata itu, khashi'ah, merendah, terhinakan, saat mereka mata ini melihat mengerikannya, mengerinya azab dan berbagai siksaan yang disiapkan di hari tersebut. Waliyadzubillah. Absaruha khashi'ah. Maka tertunduk mereka dengan hina. Tertunduk semuanya, ketakutan. Karena melihat azab di hadapannya, siksaan dengan berbagai macam bentuknya. Yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Dan mereka berkata, ini musyrikin yang berkata, Quraisy atau yang serupa dengan mereka, a inna lamarduduna fil hafirah. Karena mereka mengingkari al-ba'ath wal-jaza, kebangkitan, kiamat. Maka ini yang mereka katakan. Mereka merasa mustahil, menganggap itu enggak mungkin terjadi. Karena mereka selama ini ada di kubur hafirah. Itu kubur, karena sesuatu yang digali. Artinya kuburan. Ainnala mardudun. Apa iya kita ini akan mardudun, dikembalikan, dihidupkan lagi, fil hafirah, dari kuburan kita. Ya, ini kata mereka, bayangkan saja. Setelah ratusan, bahkan ribuan, bahkan ratusan ribu tahun, orang mati dalam kuburnya, akan dikembalikan lagi, hidup lagi. Mereka katakan ini dalam pertanyaan-pertanyaan pengingkaran, karena mereka memang mengingkari. Qatalahumullah. A'inna lamarduduna fil hafirah. Setelah jasad mereka dikubur sekian lama, setelah hancur lebur itu jasad, apalagi seperti yang mereka katakan, a'idha kunna idhaman nakhirah. Apa iya saat kita sudah menjadi tulang belulang? Tulang kalau sudah rapuh, hancur, itu dimaksud dengan nakhirah. A'idha kunna idhaman, apakah kita ketika sudah menjadi tulang, nakhirah lagi, tulang sudah rapuh, hancur. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Dan itu pengembalian yang sengsara, yang rugi. Artinya mereka mengatakan, kalau memang kita dihidupkan lagi setelah mati sekian lama, apa iya kita hidup untuk merugi? Karena akan dihukum, akan dihisab, akan diazab. Ini semua pengingkaran mereka sebutkan dalam konteks pengingkaran mereka terhadap al-ba'ats wal jaza di yaumul qiyamah. Makanya tadi yang disumpahi itu ini, karena memang diingkari sangat oleh musyrikin, oleh Quraisy maupun yang lain, bahkan banyak manusia. Karena mereka sangat mengingkari itu dan kuat sekali pengingkarannya, sudah mati sudah ribuan tahun, sudah enggak tahu jadi apa, sudah jasadnya dikubur, atau bahkan seperti yang mereka katakan, kalau manusia itu sudah berputar jasadnya entah di mana. Jadi misalnya ada orang, mungkin naudzubillah sallallahu alaihi wasallam, misalnya saja dia di hutan diterkam singa dan dimakan oleh singa itu. Berarti jasadnya ada di tubuh singa. Setelah sekian lama ya mungkin jadi dagingnya singa itu. Daging si manusia yang dimakan ini. Singanya kemudian misalnya dikeroyok oleh serigala, dimakan. Berarti kan daging manusia tadi ada di serigalanya sekarang. Serigalanya mungkin 10. Berarti satu orang ini entah di serigala yang mana daging dia. Serigalanya nanti mungkin dimakan ular, ularnya dimakan harimau apa buaya misalnya. Dan terus demikian, kemana sih jasad manusia tadi? Yang awalnya dimakan singa tadi, sekarang sudah perpencar-pencar di binatang sekian banyaknya. Ya mereka menganggap itu gak mungkin bisa dikembalikan, ragu atau bahkan mengingkari tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kufar, musyrikin. Padahal anehnya dan kebodohan mereka, menciptakan dari awal saja Allah Maha Kuasa. Mengembalikan itu jauh lebih mudah, jauh lebih gampang, sudah ada. Tinggal dikembalikan. Ya, awal bahkan gak ada, diadakan oleh Allah sampai mereka terciptakan dan sempurna ciptaannya. Ala kulli hal, itu yang Allah katakan. Fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bisahirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Itu semua perintah dari Allah. Gak akan meleset, gak akan berubah. Zajratun wahidah. Manusia begitu ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka hidup, mereka akan berdiri di mahsyar, melihat dan menunggu apa yang akan ditetapkan untuk dirinya, balasan dari semua yang dia perbuat saat hidup. Al-Muhim, setelah peniupan sangkakala kedua, semua umat manusia, al-awwalun wal-akhirun, dari manusia pertama hingga manusia terakhir, kumpul semua menghadap Rabb-nya. Dan itu yang makna ayat sama dengan yang Allah katakan dalam surat Al-Isra 52, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bittum illa qalila. Yauma yad'ukum, di hari itu, yaumul qiyamah, setelah peniupan sangkakala kedua, yad'ukum, Allah panggil kalian, fatastajibuna bihamdihi, dan kalian tinggal dan pasti menjawab panggilan itu, datang berdiri menunggu hisab, jaza. Datang kalian semua menghadap Allah, memenuhi panggilannya. Wa tadhunnuna illa bithum illa qalila, dan kalian menganggap sebentar sekali kalian tinggal di dunia, enggak terasa dan enggak ada bandingannya. Itu pula yang Allah katakan dalam Al-Qamar 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Perkara kami itu cuma sekali ucap, sekali cepat perintahnya, seperti sekejap mata, selesai semuanya. Kekuasaan Allah. Itu yang Allah katakan sama. Hiya zajratun wahidah. Cepat sekali. Gak ada yang sulit bagi Allah, gak ada yang berat. Itu pula yang Allah katakan dalam An-Nahl, sama, 77. Wa ma amru sa'ah illa kalam hil basar au huwa aqrab. Perkara kiamat itu seperti sekejap mata, bahkan lebih cepat lagi. Bahkan lebih cepat lagi. Maka itu yang dimaksud, fa innama hiya zajratun wahidah. Satu suara, zajra itu teriakan atau suara kencang, sekali. Dan dengan cepatnya, mereka semua akan kumpul, seperti kata Allah tadi, tastajibun bihamdi, memenuhi panggilan Allah tersebut, datang, hidup kembali, menghadap Rabb-nya. Dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, yub'atsun nasu yaumal qiyamati ghurlan Buhma. Manusia akan dibangkitkan yaumul qiyamah hufatan uratan ghurlan buhma. Hufat itu tanpa alas kaki, ngodok. Urat tanpa sehelai benang pun, telanjang bulat. Ghurlan, posisi manusia saat belum dikhitan. Ghurlan. Buhma artinya kosong, dia tidak membawa apa-apa. Kemudian Rasulullah katakan, kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan mereka, manusia, seperti itu pula kami akan kembalikan. Di awal penciptaannya ya seperti itu kan. Lahir ke dunia, keluar dari rahim ibunya, hufatan, manusia, gak ada yang pakai alas kaki. Uratan, dan dia keluar dari rahim ibunya telanjang bulat. Ghurlan, dan dia lahir dari perut ibunya belum dikhitan. Buhma, dan dia keluar juga gak bawa apa-apa. Kekosongan begitu. Nah seperti itu pula akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Hufatan, uratan, ghurlan, buhma. Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama hiya zajratun wahidah, kata Imam Ibrahim At-Taimi. Ashad ma yakunu rabbu ghadaban ala khalqihi yawma yab'athuhum. Allah paling murka, paling marah kepada makhluknya saat Allah bangkitkan mereka semua ini tadi di yaumul qiyamah. Zajrah. Wahidah. Kata Hasan al-Basri, itu dari kemurkaannya. Zajrat minal ghadab. Dari murkanya Allah SWT. Dan kalau mengingat hadis syafa'atul uzma, menguatkan ini. Ya, saat manusia menunggu hisab lama sekali di padang mahsyar, maka mereka berduyun-duyun datang ke para nabi untuk meminta agar para nabi ini menghadap Allah beri syafa'at bagi mereka agar dipercepat hisab, karena lama mereka menunggu. Lama sekali disebutkan di mahsyar. Ala kulli hal, saat mereka datangi Adam alaihissalam, ya mereka sampaikan, ya Adam kau tahu lama sekali kita menunggu, Allah enggak datang. Menghadaplah kepada Allah, mintakan syafaat untuk kami, percepat hisab. Maka apa yang Adam jawab? Aku enggak berani menghadap Allah. Allah hari ini sangat murka, sangat marah. Yang marah Allah tidak pernah seperti ini sebelum ini, dan tidak akan pernah lagi marah seperti ini setelah ini. Cukup diriku, cukup diriku. Datangi yang lain. Tidak berani Adam. Walhasil begitu pula nanti mendatangi Nuh, mendatangi Isa, Musa. Ucapannya sama jawabannya. Allah sangat marah, sangat murka hari ini. Murka yang tidak pernah sebelum ini, dan tidak akan pernah lagi setelah ini. Itu yang dimaksud ayat zajrah wahidah. Sangat murka Allah SWT di hari tersebut. Fa'idahum bisahirah. Fa'idahum bisahirah. Sahirah, kata Ibn Abbas ya, semuanya permukaan yang rata. Dikumpulkan di situ, di mahsyar. Di situ mereka dikumpulkan tempat yang rata, kata Mujahid juga, rata dan luas tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada belokan. Seperti yang Allah katakan, la tara fiha iwajan wala amta wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Karena layaknya di dunia sebelum akhirat, gak ada tempat yang seperti itu di dunia. Sebelum akhirat gak ada. Ini namanya dunia. Ima kamu ini di atas, ini dataran tinggi, yang ini di bawah. Atau itu belokan misalnya. Ya mungkin ada lapangan luas, misalnya lapangan bola atau apa begitu. Tapi kan terbatas di situ saja. Ke sana sudah ketutup lagi. Sehingga orang ketika kumpul di lapangan itu, ya mungkin yang melihat di lapangan bisa jelas semua kelihatan. Tapi yang di sana sudah gak kelihatan karena ada belokan. Atau yang di bawahnya karena posisi ini tinggi, gak bisa ngelihat, jadi itu terlalu tinggi. Ya di dunia begitu. Tapi di yaumul akhir, as-sahirah. Fa'idahum bis-sahirah. Semuanya di tanah yang rata dan lapang. Gak ada bengkokan, gak ada belokan, gak ada atas, gak ada rendah. Gak ada tinggi. Sehingga semua terlihat. Semuanya dikumpulkan oleh Allah di situ, as-sahirah. Dikumpulkan mereka semua oleh Allah di tempat tersebut. Di Ibrahim Allah katakan, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was-samawat wa barazulillahil wahidil qahhar. Di hari bumi langit dirubah oleh Allah setelah dihancurkan, sehingga ya bumi mereka setelah kiamat bukan seperti bumi mereka yang sekarang. Karena yang sekarang tadi ada rendah, ada tinggi, ada belokan, ada ini. Gak ada yang rata semua. Tapi dirubah oleh Allah semuanya di yaumul kiamat. Tubaddalul ardu ghairal ard. Sehingga kamu lihat bumi gak seperti yang kamu lihat sekarang. Begitu pula langit. Wa barazulillahil wahidil qahar. Dan di hari itu manusia akan menghadap Allah, Rob mereka, untuk mempertanggungjawabkan segala yang mereka lakukan selama hidup. Juga Allah katakan di Al-Kahfi, wa yauma nusayyirul jibal wa taral arda barizah. Hari di mana kami menjalankan itu gunung-gunung, digerakkan oleh Allah, yaumul qiyamah. Juga di Toha, wa yas'alunaka 'anil jibal wa qul yansifuha rabbi nasfa. Dihancurkan oleh Allah gunung-gunung itu, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Sehingga kamu lihat bumi itu setelah yaumul qiyamah rata. Safsafa. Qa'an safsafa rata. Luas, la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada belokan, tidak ada naik, tidak ada tinggi, enggak ada rendah. Kalau sekarang kan enggak bisa. Ada gunung, ada ini, ada itu. Walhasil di yaumul qiyamah yang ada tanah itu rata, bumi mereka itu luas, dan di situ mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tempat itulah hisab akan Allah lakukan kepada hambanya. Bumi yang saat itu di yaumul qiyamah belum pernah dilakukan kesalahan padanya, belum pernah dilakukan dosa, belum pernah kemaksiatan diperbuat di situ, bahkan belum pernah setetes darah pun dialirkan padanya. Artinya belum ada pembunuhan, belum ada kezoliman, melukai, enggak ada. Bumi yang lain dari bumi yang sekarang sudah. Bumi yang sekarang terlalu banyak darah dialirkan, pembunuhan ini itu, kemaksiatan banyak dilakukan di atasnya. Tapi di hari kiamat bumi itu baru sudah. Enggak pernah ada kemaksiatan dilakukan di situ dan tidak ada setetes darah pun tertetes dengan kedzaliman. Wala kulli hal, itu beberapa ayat. Karena setelahnya kisah lain lagi tentang Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa ila akhir, insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.